Konsultasi Syariah. Wanita haid tetap dapat pahala puasa Asyura. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Setiap muslimah yang taat beragama tentu akan bersedih ketika dia tidak mampu beribadah karena terhalang kodratnya. Siklus datang bulan yang terkadang tidak bisa dikendalikan. Namun tahukah Anda, sejatinya di sana ada amal hati yang memberi peluang bagi muslimah untuk mendulang pahala. Amal itu adalah ridho terhadap ketetapan Allah ketika Anda merasa sedih karena terhalang untuk bisa menjalani ibadah bersama yang lain. Kemudian Anda bersabar dan ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal Anda. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan haji wada, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama para istri beliau. Sebelum masuk kota Mekah, beliau singgah di Saraf. Di tempat ini, Aisyah menangis karena mengalami haid, sehingga beliau tidak bisa umrah untuk tamattu. Sang suami yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya, menjumpai istri tercinta dalam keadaan menangis. "Kamu kenapa? Apakah kamu haid?" tanya suami. "Ya," jawab Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Haid merupakan keadaan yang Allah tetapkan untuk para putri Adam. Lakukan seperti yang dilakukan jamaah haji selain tawaf di Ka'bah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kita bisa perhatikan kalimat pertama yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur istrinya. Haid merupakan keadaan yang Allah tetapkan untuk para putri Adam. Beliau ingatkan Aisyah agar tidak terlalu bersedih memikirkan keadaannya. Padahal itu satu-satunya kesempatan berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan yang tidak mungkin akan berulang. Namun sang suami mengatasi kesedihan istrinya dengan nasihat agar ridho terhadap ketetapan Allah. Akankah tetap bisa dapat pahala? Allah Maha Kaya dan Allah Maha Pemurah. Hingga ketika kita menginginkan untuk melakukan amal soleh, namun itu tidak terwujud karena ada halangan di luar kesengajaannya, Allah catat niatnya sebagai amal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Quran Surat An-Nisa, ayat 100. Penyebutan hijrah dalam ayat di atas bukan berarti membatasi hanya masalah hijrah, karena aturan ini juga berlaku untuk amal soleh lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan kaidah umum, siapa yang berniat melakukan kebaikan, kemudian dia tidak bisa mengamalkannya, Allah catat untuknya satu amalan kebaikan yang sempurna. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Mengapa tetap mendapat pahala? Karena, andaikan tidak ada halangan, dia akan mengerjakannya. Allah tidak sia-siakan amal hambanya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, maka dicatat untuknya, seperti melakukan amal soleh ketika dia mukim atau sehat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, sabda beliau dicatat untuknya seperti melakukan amal soleh ketika dia mukim atau sehat, ini berlaku bagi orang yang terbiasa melakukan amal soleh, kemudian dia terhalangi. Sementara niatnya ingin terus istiqomah mengamalkannya, andai tidak ada penghalang. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.